Saya banyak menemukan di kolom komentar ya, pertanyaannya kayak gini, bagaimana cara menghilangkan sifat egois dalam diri saya. Sebenarnya di video-video saya sebelumnya, saya sudah banyak menjelaskan tentang egois. Tapi mungkin banyak teman-teman yang masih belum paham ya. Oke, saya di sini akan sharing ya. Egois secara sederhananya itu adalah sifat di mana orang itu nggak mau kalah, selalu ingin menang, nggak peduli dia salah, nggak peduli dia benar, dia selalu mengutamakan egonya. Itu yang disebut dengan egois. Ini bahasa sederhananya ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita mengatasi sifat egois ini? Saya katakan kepada teman-teman, egois itu adalah sifat yang terkadang terbawa dari kita kecil. Sehingga kalau terbawa dari kita kecil, untuk bisa menghilangkan itu terasa sulit. Maka cara yang tepat, cara terbaik untuk bisa mengatasi itu hanya ada satu cara, yaitu kita bisa mengatasinya dengan hati, dengan hati nurani. Misalkan gini teman-teman, kita punya sahabat. Sahabat kita ini melakukan satu kesalahan yang sangat kita benci. Disitulah kita meluapkan amarah kita yang tidak terkontrol. Kita mencaci maki dia, kita menjauh dari dia, bahkan kita berusaha untuk memutus pertemanan dengan dia, memutus persahabatan dengan dia. Itu kan egois juga, tanpa kita mau cari tahu sebenarnya teman kita ini salah begitu karena apa. Dan kebetulan misalkan teman kita ini belum tentu salah, kita sudah mengatakan bahwa dia yang salah. Kita tidak bertanya secara pasti alasan dia bisa salah kenapa. Ini kan juga egois, kita nggak mau tahu gitu ya. Dan juga dibalik satu kesalahan yang diperbuat oleh sahabat kita itu, kita nggak akan pernah mengingat beribu-ribu kebaikan yang pernah dia buat kepada kita, beribu-ribu bantuan yang pernah diberikan kepada kita. Yang kita hanya ingat adalah satu kesalahan dia saja. Ini juga termasuk bagian daripada egois teman-teman. Untuk mengatasi semua itu, kita harus mengatasinya dengan hati gitu. Bersihkan hati kita dulu. Pikirkan hal positif. Kalau teman kita tiba-tiba salah, pikirkan dulu. Lah enggak mungkin teman saya ini salah tanpa dasar. Pikirkan positif dulu. Atau mungkin walaupun teman saya ini salah, tapi enggak apa-apalah, toh juga dia sering sekali membantu saya. Ada banyak sekali kebaikan yang diberikan kepada saya. Ini kan bermula dari hati. Kalau bermula dari hati, lama-lama akan ke pikiran. Hati sudah bersih, pikiran sudah bersih, rasa egois di dalam diri kita pun akan berkurang. Nah, tips seperti ini itu bisa kita implementasikan dalam segala hal. Bukan hanya teman, pasangan juga bisa. Anda berhubungan dengan pasangan Anda, istri Anda, ya, pacar Anda, ini juga sama halnya. Kita harus mengatasi semua itu dari hati, teman-teman. Jadi kita harus memulainya dari hati, teman-teman. Karena hati akan membuat diri kita tenang, akan membuat pikiran kita tenang, pikiran kita jernih, semua problem akan teratasi dengan sendirinya. Oke, teman-teman, jadi itu saja ya informasi yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.